Abidrah ini Nathan, baca-baca. Mengatakan tentang hari ini. Di sini, di sini mereka tadi. Yang satu, di warning dia. Hari ini, anak. Ini orang satu ini makhluk halus ini. Halus maksudnya tidak mau ngomong dengan sama-sama di dirinya kan, sama-sama di Taiwan itu. Kalau mau ngomong, makin tinggi. Ini orang nampaknya harus dibina. Itu datangnya kira-kira.